Rahim, di mana kita telah membaca hadis yang ke-8, yaitu tentang sucinya atau cara mensucikan daripada bejana ketika dijilat oleh anjing, di mana di cuci sebanyak 7 kali. Dalam riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang pertamanya yaitu dengan tanah. Jadi kena cuci, yang pertama dengan tanah, yang lainnya dengan air. Namun di dalam riwayat Tirmidzi menggunakan lafaz ukhrahunna au ulahunna bitturab, yang lainnya atau yang pertama maka dengan tanah. Nah, perlu kita sampaikan di sini tentang riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, di mana riwayat ini jalannya adalah dari Siwar bin Abdullah Al-Ambari. Beliau mengatakan, menghadiskan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata, saya mendengar Ayyub membawakan sebuah hadis dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah sampai kepada Rasulullah. Lalu dia menyebutkan lafaz ini. Kata Syekh Ibn Hizam, riwayat sanad ini seolah-olah secara zahir adalah sahih. Namun kalau itu riwayatnya ulahun Nabi Surah, yang pertamanya dengan tanah, ini sahih, tidak ada keraguan padanya. Namun kemudian ada kelompok dari kalangan perawi, kebanyakan dari perawi meriwayatkan dari Ayyub dengan sanad menggunakan lafaz ulahun tanpa ada keraguan, yang lainnya atau dengan yang pertama. Mereka menggunakan lafaz yang pertama dengan tanah. Kalau yang lainnya berarti mungkin bisa yang ketiga kasih tanah nanti atau yang keberapa. Jadi ini lafaz tanpa ada keraguan. Ini riwayat sahih. Kemudian riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim wallahu a'lam, ini terjadi keraguan pada rawi, pada perawi. Oleh sebab itu lafaz yang menggunakan keraguan ini itu terjadi pada rawinya sendiri, bukan pada hadis, bukan ucapan Rasulullah yang pertamanya atau yang lainnya, bukan itu ucapan Rasulullah, tetapi itu datangnya dari perawi. Berarti itu adalah syad. Sementara lafaz yang menggunakan tanpa keraguan, yakni yang pertamanya dengan tanah, itu lafaz yang tidak ada keraguan. Ini banyak perawi yang meriwayatkan dari Ayyub. Sementara yang lafaz menggunakan yang lainnya atau yang pertama ini, oleh sebab itu lafaz syad atau yang ganjil itu, ini satu lafaz diantaranya menyisi sanad satu perawi yang menyisi para perawi yang lainnya. Ini dikatakan syad juga. Oleh sebab itu hadis syad itu dihukumi lemah atau daif oleh para ulama. Oleh sebab itu lafaz yang menggunakan ukhrahunna au ulahunna, yang lainnya atau yang pertama dengan tanah, ini lafaz yang daif atau lemah. Dan yang sahih adalah lafaz menggunakan yang pertamanya dengan tanah. Allahu a'lam. Ya. Diterangkan oleh Syekh Ibn Hizam Subhanallah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk pada hukum. Yang jelas dari lafaz-lafaz ini tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Lafaz yang sahih di situ adalah yang menggunakan yang pertamanya dengan tanah. Ya. Jadi, maka kita lihat dari sisi hadis ini maknanya berarti apabila dalam sebuah bejana kemudian ada air, kemudian anjing menjilat air tersebut, maka bejana tersebut harus dicuci sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali di sini berarti yang pertamanya dengan tanah dulu, dilumuri dengan tanah. Yang dimaksudkan di sini ya, air, tanah itu kasih air dulu sehingga kan sudah bisa dia ya, atau sudah lengket ya, baru dicuci, dilumurkan tanah itu ke bejana tersebut. Lalu cuci lagi dengan air sampai 7 kali. Berarti dengan air 6 kali, dengan tanah 1 kali. Ini makna daripada hadis. Ya. Kemudian kita masuk pada masalah hukum anjing. Ya. Wallahualam, anjing itu adalah najis. Ya, cuman di sini ada beberapa pendapat para ulama tentang masalah pendapat yang mengemukakan meringkas ya, pendapat-pendapat para ulama. Yang pertama, pendapat yang menyatakan yang najis pada anjing itu adalah air liurnya, sementara bulunya itu tidak najis. Yang najis itu air liurnya. Ini pendapat daripada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, dan ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, berdalil dengan hadis ini dan juga beberapa hadis yang lain. Ya, ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, yakni anjing itu najis air liurnya, termasuk juga bulunya dan seluruh anggota tubuhnya. Dan ini pendapat daripada Imam Syafi'i, Imam Zahab Syafi'i, Imam Ahmad yang masyhur dalam riwayat beliau, dan juga Imam Auza'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan salah satu riwayat daripada Imam Malik, dan apa yang disampaikan oleh Imam Sam'ani dalam Subulus Salam, dan juga jumhur para ulama. Dan juga yang berdasar dengan pendapat ini adalah Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, di mana mereka mengatakan kata pendapat kedua ini, kalau seandainya liur anjing itu adalah najis, maka ya, keringat daripada mulutnya adalah najis. Ya. Maka mulutnya itu sendiri najis, dan keringat itu bagian daripada yang ada pada badan tersebut. Oleh sebab itu, seluruh keringat anjing itu adalah najis, maka seluruh badan anjing itu adalah najis. Ya, karena yang namanya keringat itu bagian daripada badan. Ini pendapat. Ya, dua pendapat ini cukup kuat. Ya. Bahkan pendapat pertama membantah, sesungguhnya antara air liur itu tidak sama dengan keringat. Sampai kepada pendapat kesana mereka, terjadi bantahan di dalam masalah anjing ini najisnya itu yang mana. Wallahu a'lam. Yang namun yang dirajihkan oleh jumhur para ulama adalah yakni sesungguhnya yang najis di situ adalah seluruh badan anjing. Namun Syekh Ibn Hizam di sini lebih merajihkan pada pendapat yakni air liurnya yang najis, yang lainnya tidak. Wallahu a'lam. Ya. Ini yang saya sampaikan pendapat-pendapat ini untuk diketahui oleh ikhwan. Sesungguhnya dalam masalah ini bukan hanya pendapat para ulama seluruh anjing itu yang najis, bahkan ada yang hanya air liurnya saja. Dan ini berdasarkan zahir hadis itu begitu. Zahir daripada hadis seperti itu. Yaitu pada air liurnya. Wallahu a'lam. Nah, jadi kita lihat di sini secara umum memang seluruh anjing itu adalah najis, kita lihat secara umum itu, yang jelas di situ berdasarkan hadis tadi anjing itu adalah najis. Dan sebetulnya ada juga pendapat para ulama yang tidak menyatakan anjing itu najis. Tapi wallah alam, ini berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya anjing itu adalah najis. Ya. Ya. Kalau salah kan ada hadis orang yang pergi berburu melepaskan anjingnya dengan membacakan bismillah maka burunya itu halal. Jadi kalau begitu kalau orang yang berburu itu kalau memang anjing melakukan binatang yang bisa dimakan, apakah dia punya mencuci binatang itu? Ya, ringkas dulu. Kalau yang dilepas itu adalah anjing terlatih dan ketika melepasnya itu dibaca bismillah, itu masuk pada hukumnya. Artinya di situ, sebagaimana pendapat Imam Syaukani, ya, biasanya kalau sudah dibuang bekas-bekas najis pada buruan tadi, ya, di sekitar gigitan anjing itu dilepas, maka itu bisa dimanfaatkan, dimakan atau selamatkan. Demikian dikatakan oleh Imam Syaukani. Kalau anjingnya anjing mu'allam, istilahnya anjing yang menjadi anjing terlatih. Tapi kalau anjingnya bukan anjing terlatih, tidak. Ya, maka ini tidak boleh dimakan hasil buruannya. Anjing yang dimaksud anjing terlatih di sini diterangkan dalam keterangan para ulama berdasarkan hadis-hadis tersebut. Ya, kalau dia dilepas oleh tuannya gitu, nah itu dia anjing itu tahu ini buruannya ditangkapnya dalam rangka untuk dibawa kepada tuannya. Ya, tapi kalau seandainya sampai sana dia makan sebagian nanti baru sisanya dibawa untuk tuannya, ini bukan anjing terlatih namanya, tidak masuk. Anjing ini bisa membedakan mana yang makan untuk dia makan, mana yang bukan, artinya yang memang disuruh untuk ditangkap aja dia tahu, itu namanya anjing terlatih. Nah para tuan biasanya dilatih untuk begitu. Nah kalau tingkat anjing yang sudah sampai seperti itu, ketika kita mungkin melihat rusa atau sejenis binatang lain yang bisa ditangkap yang liar begitu tanpa bukan milik orang lain, dia baca bismillah bismillah tangkap, ini boleh. Tapi kalau tidak demikian maka tidak boleh. Ya, sebetulnya itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, tapi karena sudah ditanya ya kita jawab sekarang. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita masuk pada kitab Aqidah. Ada yang perlu ditanyakan juga masalah anjing ini? Ya. Artinya sudah padahal anjing baru keluar dari situ ya ruangan, ya kita lihat ruangan tidak ada pintu lain ya kecuali pintu dan satu pintu itu gitu ya. Wallahu a'lam, ini berarti sudah dimakan oleh anjing ya, sudah dimakan oleh anjing. Anjing lebih cepat baunya dari kita ya, membau sesuatu lebih cepat dari kita. Wallahu a'lam ya, kalau bisa tinggalkan aja. Nah, apa ini sudah artinya sudah diganggu oleh anjing. Apalagi kalau ada bekas-bekasnya, itu jelas ya. Ini yang khawatir dijilat-jilat, tapi biasanya bukan menjilat anjing itu kalau sudah ada makanan ya, mau makannya. Yang jelas dibuang. Kalau semua di kampung mungkin yang juga udah terbangkai, baunya berubah. karena kelompoknya bakal tetap. Nah, apa kelasnya kalau? Ya, timur bida'ah. Di dalam Sunan Abu Dawud, riwayat itu diterangkan lebih panjang. Kejadian sumur itu terjadi. Jadi ketika musim banjir, jadi bangkai-bangkai itu hanyut ke situ gitu. Hanyut, masuk ke situ bangkai-bangkai itu. Karena terjadi banjir atau air besar. Nah, jadi dari kisah itu, ini wallahualam tidak terkait dengan sumur-sumur seperti kita di Indonesia. Yang banjir, ketika terjadi banjir, sumur itu sudah ada apanya namanya? Temboknya atau segala macamnya gitu. Ya. Dan wallahualam dari kejadian itu, sumur kita di Indonesia ini kecil-kecil. Apa gitu? Kecil. Kalau mereka besar. Besar, ibarat sumber air gitu. Begitu keadaannya. Sehingga masuk di situ, sapi masuk di dalam kaki, sapi segala macam yang masuk di situ. Kalau kita kecil, kalau seandainya sumur seperti kita di Indonesia ini, yang masuk di sana kambing, bangkai kambing, ya, air ya bau bangkai kambing, ini jelas najis. Ya. Karena memang bangkai itu adalah najis, kan itu. Artinya ada kambing mati tanpa disembelih dan cara Islam mati karena hanyut atau apa, kan bangkai ya najis kan, nah itu ya najis, ya, karena airnya itu sudah berubah bau oleh bangkai itu sendiri, maka itu najis. Ya, Allah. Terus ada lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Syurah. Ya. Kita masuk berikutnya, pertanyaan daripada Syekh Hafidz Al-Hakami Hafizahullah Ta'ala, yaitu ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jalla. Ya. Apakah tanda kecintaan hamba kepada Rabbnya azza wa jalla? Apa tandanya? Dia apa tanda kecintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa tandanya? Ya. Maka dijawab oleh beliau di sini, tandanya adalah alamatu dzalika ay yuhibba ma yuhibbuhu Allah taala wa yubghidu ma yasqathuhu fa yashta'u fa yamtathilu awamirahu ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه ولذا كان أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Tandanya adalah kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayyuhibba ma yuhibbuhu Allah taala, di mana dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dicintai oleh Allah, maka dia cintai. Mulai daripada ibadatullah, yakni wahdah, yakni masalah tauhid. Allah mencintai tauhid, maka dia mencintai itu. Allah mencintai amalan saleh, maka dia mencintai amalan saleh. Ya. Wa yubghidu ma yasqathuhu, dan dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti asyirku, kesyirikan dibenci oleh Allah, maka dia membencinya. Ya. Kemudian ya, kekufuran ya atau maksiat, maka dia pun membencinya. Ya. Karahu. Kemudian dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Wa yajtanibu manahiyahu, dan dia meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Wa yu'adi a'da'ahu, sehingga dia memusuhi wa yuwali awliya'ahu, sehingga dia mencintai atau berlalitas kepada wali-wali Allah. Berlalitas artinya menjadikan teman, menjadikan tempat berbicara, istilahnya bahasa kitanya apa, sering bergaul, menyampaikan keluhan-keluhan, nah ini apa solusinya, ini itu namanya berloyalitas, berwala, dan itu adanya kepada orang mukmin, kepada orang mukmin sifat demikian, dan tidak boleh sifat berkawan berteman dilakukan kepada orang-orang kafir, itu tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tidak boleh pula berloyalitas dengan loyalitas yang sempit atau al-wala'ud dhaif istilah orang, yani loyalitas yang sempit. Yani loyalitas hanya kepada sukunya aja misal, atau kepada kabilahnya aja. Itu tidak boleh. Kita melihat dua orang, ini satu dari sukunya, satu tidak. Jadi keduanya muslim. Yang satu dia benci, yang satu tidak. Karena yang satu dia, yang satunya ini dari kabilahnya atau sukunya. Ini tidak boleh begini. Itu namanya wala yang sempit. Itu juga berloyalitas karena sebuah organisasi. Saya masuk geng Toyota, karena sama-sama geng Toyota, jadi saling berloyalitas ya. Tapi kalau gengnya apa, Mitsubishi macam ya. Rasa cintanya itu karena oh ini sama-sama grup Toyota misalnya. Ini tidak boleh, haram hukumnya berloyalitas sama-sama demikian. Atau realitasnya ini sama-sama geng Honda besar, Harley ya. Kalau Hondanya Honda biasa, enggak. Malas dia berkawan. Ini haram hukumnya. Realitas demikian. Itu masuk pada perkara yang lainnya. Misalnya perkara yayasan aja misalnya. Yayasan, ta'udzimu sunnah. Ada orang yayasannya lain, tidak suka dia. Nah ini namanya wala atau loyalitas yang sempit. Dan ini hukumnya haram karena bentuk loyalnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan itu dilarang. Hal demikian dilarang. Oleh sebab itu juga wa yu'adi a'da'ahum. Dan seorang mukmin itu, muslim itu memusuhi musuh-musuh Allah. Apa yang dimusuhi Allah dia benci. Ketika Allah membenci Abu Lahab, Rasulullah membenci Abu Lahab, memusuhi Abu Lahab, walaupun Abu Lahab itu adalah pamannya, adik bapaknya. Tapi karena itu adalah musuh Allah, maka dia membencinya, tidak mencintainya. Itu juga ketika Allah memusuhi iblis atau setan-setan yang ada, maka kita pun ya diwajibkan memusuhi mereka, memusuhi setan-setan itu, bukan dijadikan wali, bukan dijadikan tempat minta tolong dan segala macamnya. Karena setan itu adalah musuh-musuhmu kata Allah, maka kita jadikan dia musuh, maka kita membencinya, bukan tempat kita kemudian minta apa. Wa yu'adi a'da'ahu, memusuhi musuh-musuh Allah. Ya oleh sebab itu walidah kana awsaku aral iman al-hubu fillahi wa budu fillah. Oleh sebab itu sekuat-kuatnya tadi keimanan itu adalah, yaitu bentuknya al-hubu fillah, cinta karena Allah, wal-budu fillah fihi, dan benci karena Allah. Ini yang paling kuat daripada tadi keimanan tersebut. Bencinya itu ketika itu dibenci oleh Allah, dia benci. Ketika suatu perkara itu dicintai oleh Allah, berarti dia cinta begitu. Jadi sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awsaqa al-imani an tuhibbu fillahi wa tubghidu fillahi. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya yang paling kuat daripada tali keimanan tersebut adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis terdapat dalam Al-Musnad karya Imam Ahmad jilid 4 halaman 286. Ya. Dan juga dengan para imam yang lainnya seperti Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baghawi menggunakan lafaz awsaku aral imani al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling kuat daripada tali keimanan tersebut itu adalah berlintas di jalan Allah dan bermusuhan karena di jalan Allah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ahaditsus Shahihah jilid 2 halaman nomor hadis 998. Jadi kita lihat di sini tentang tanda daripada kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan sebagaimana hadis ini, yakni mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Walaupun terkadang apa yang kita suka itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun harus kita putar kecintaan tadi kepada kebencian kepada perkara tersebut. Seperti orang yang suka dengan judi, karena Allah membencinya, dia harus perasaannya, jiwanya harus dia putar untuk dia membenci perkara tersebut. Walaupun dia merasa mungkin apa salahnya ini atau segala macamnya, tapi karena itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membencinya. Ya. Baik, kita teruskan. Ya, termasuk juga dalam perkara ini yang perlu kita ingatkan, antara dua orang muslim yang Allah dan Rasulnya mungkin pada si A tidak terlihat padanya sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Artinya dia bukan orang pelaku syirik, dan bukan pula dia orang yang pelaku bid'ah, dan bukan pula dia pelaku maksiat. Nah, cuman ada masalah dengan si A. Mungkin masalah keduniaan dan segala macamnya. Maka seorang si A jangan sampai membenci si B itu seolah-olah kebenciannya itu seperti keadaan kepada orang kafir. Dimana tidak tegur sapa lagi, tidak apa-apa lagi, dan seterusnya. Karena hanya mungkin satu masalah. Mungkin karena masalah dalam masalah urusan dagang atau apa gitu, kemudian tidak tegur sapa lagi. Sebagai seorang muslim, apalagi dia orang yang bertauhid, yang istibah dan bukan orang yang melakukan perbuatan maksiat, maka tidak berhak orang yang demikian dibenci oleh orang lain kecuali ada nampak padanya sifat-sifat yang melanggar dari itu. Mungkin dia pelaku syirik atau pelaku bid'ah atau pelaku kezaliman. Melakukan suatu kezaliman ini, seseorang membencinya gara-gara kezalimannya ini boleh. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ada yang perlu ditanyakan? Kita teruskan. Bimadza arafa al-ibadu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu? Sekarang pertanyaannya, dengan cara apakah seorang hamba atau hamba tersebut mengetahui apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Dia ada satu perkara atau perkara-perkara yaitu dicintai oleh Allah, bagaimana cara menentukannya? Maka caranya adalah, kata beliau, arafuhu biirsalillahi ta'ala ar-rusul wa inzaluhu al-kutub amiran bima yuhibbuhu Allahu wa yardahu nahiyan amma yakrahuhu wa ya'bahu wa bidzalika qamat alaihim hujjatuhu ad-damighah. wa zaharat hikmatuhu al-baligh. Ya. Maka hamba mengetahui perkara tersebut yang dicintai oleh Allah tersebut, yaitu dengan Allah mengutus para rasul. Jadi apa yang diutus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa-apa yang Allah turunkan daripada kitab-kitab diturunkan, ya, di sanalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai. Amiran bima yuhibbuhu Allah wa yirda. Yang di dalamnya terdapat memerintahkan kepada yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, dan terdapat padanya apa-apa yang dilarang, melarang apa-apa yang dibenci dan Allah enggan padanya, maka dia pun melarang. Baik Al-Quran ataupun Rasul melarang pada apa-apa yang dicintai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, dan mengajak pada apa-apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzalika qamat alaihim hujjatuhu ad-damirah. Maka dengan cara inilah tegak, ya, hujjah Allah kepada para manusia, kepada para hamba. Artinya dengan diutusnya Rasul, maka sampailah hujjah Allah kepada mereka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan juga dengan cara seperti ini hikmah Allah yang mendalam itu telah tampak bermuncul. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul itu adalah pemberi berita gembira. Ya. Artinya diberitahukan kepada orang-orang yang taat untuk mereka mendapatkan jannah Allah, surga Allah. Wa munzirina, ini pemberitahuan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, maka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya apa diutusnya para rasul ini? Ya. Tujuannya kata Allah, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Supaya jangan ada lagi bagi manusia itu alasan telah diutusnya para rasul. Artinya, oh, saya waktu dulunya tidak ada disampaikan ini, tidak ada disampaikan itu. Ya, jangan sampai mereka memiliki alasan demikian. Artinya, jangan mereka nanti menganggap Allah zalim. Jangan sampai demikian. Allah, ya, Maha Adil. Allah mengazab, ya, orang itu sesuai dengan keadilannya. Ya, dan Allah memberi nikmat atau memberi surga atau jannah kepada mukmin itu karena rahmatnya. Ya, jadi Allah mengazab orang itu karena orang itu sendiri yang memilih waktu di dunia untuk melakukan perbuatan kezaliman. Kan diberikan mereka akal, diberi pilihan. Ya. Ini jalan yang lurus, ini jalan menuju neraka. Diberi akal. Nah, itu tadi yang karena hawanya tadi, karena nafsunya tadi, itulah yang akhirnya akalnya terkalahkan. Ya. Jadi demikian, ya. Tujuan diutusnya para rasul agar jangan sampai manusia nanti cari-cari alasan lagi. Ya, semuanya sudah Allah utus para rasul itu pada tiap umat. Jumlah umat yang Allah ciptakan itu sebanyak 70 umat. Bagaimana meriwayat Imam Ibnu Majah? Ya, 70 umat, dan umat Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang ke-70. Masing-masing mereka sudah diberi para rasul. Ada umat itu yang rasulnya cuma satu, ada yang dua, ada yang lebih. Pokoknya mereka sudah diberi para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan hujjah. Enggak ada alasan lagi. Oh, ya. Enggak ada cerita demikian. Karena Allah telah utus para rasul. Bahkan sekarang Islam menyebar ke negeri-negeri kafir itu sekarang. Negeri-negeri apakah itu Inggris, Belanda dan yang lainnya. Dai-dai banyak ke sana menyebarkan Islam. Ya, bahkan sekolah-sekolah Islam ada di negeri-negeri mereka. Ya. Lalu kenapa mereka tidak mau belajar? Tidak ada alasan lagi. Artinya apa yang disampaikan oleh para Rasul sampai kepada mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kalian mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ لَنْ مَنْفُدِي دَسَدْرَ كَلِيَانِ وَاللَّهُ وَفُورُ رَحِيمٌ dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini lebih jauh di sini tentang bentuk kecintaan seorang kepada hamba itu adalah dengan ittiba kepada Rasul. Ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bentuk cinta seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada ayat ini kita melihat kalau orang itu adalah ittiba, ya, betul-betul mengikuti agama Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini ada imbalan yang Allah berikan dan Allah sebutkan di sini. Yang pertama, Allah cintai dia. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Yang pertama. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu karena ittiba. Ya, itu samarah. Buah daripada ittiba itu. Demikian ya. Di sini ittiba itu keutamanya. Nah, sisanya yang lain seperti seseorang itu terlepas dari kesesatan. Itu karena ittiba. Ya, seseorang itu ya, terjauh daripada seseorang itu kemudian berarti dia mengamalkan perintah Allah. Itu karena ittiba. Ya, sebagaimana ya, berapa riwayat kita lihat. Ya, tentang masalah seseorang itu terlepas dari kelompok sesat, ini keutamaan daripada ittiba. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari hadis Irbad Ibnu Sariyah, ya, yang sering kita dengar, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil wada'i maw'idatan baliwatan zarifat minha al-uyub. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami pada suatu hari setelah sholat zuhur, ya, dengan nasihat yang mendalam yang menyebabkan menyisirkan air mata dan hati menjadi bergetar. Lalu salah seorang laki-laki berkata, inna hadhi mau'izatan muwadda', kayak ini nasihat perpisahan, kata dia. وَمَاذَا تَعَادُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Lalu apakah yang engkau wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ. Aku wasiatkan kepada kalian Allah وَالطَّاعَةَ, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشٍ, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba dari Habasyah, Ethiopia. Artinya walaupun orang yang lemah, budak yang lemah, kemudian dia jadi pemimpin, bisa terjadi ya, mungkin karena demokrasi atau segala macamnya, kan bisa terjadi demikian. Ya. Fa innahumma ya'is minkum fa yara khilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian daripada perkara-perkara yang baru. Fa innaha dalalatun, karena itu adalah sesat. Faman adraka dzalikum minkum fa alaihi bi sunnati. Maka barang siapa di antara kalian mendapati demikian, maka harus bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya pada para khulafa' al-mahdi yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Jadi kita lihat di sini kata-kata fa'alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka haruslah bagi dia untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Dan ini adalah ittiba. Bagaimana samarahnya? Apa hasilnya? Yaitu akan terjauh dari ikhtilafan kathira, akan terlepas dari perselisihan yang banyak. Karena di situ dengan ittiba akan terjauh dari ikhtilaf. Artinya di sini ikhtilaf yang dibenci, perselisihan yang dibenci. Dan juga banyak yang lainnya daripada keutamaan daripada ittiba sunnah, di antaranya apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim al-Bazmun. Beliau menyebutkan di situ tentang keutamaan-keutamaan daripada ittiba sunnah. Di antaranya ini terlepas dari kesesatan. Nah, hal itu kalau orang tidak mengikuti ittiba' sunnah, maka dia akan jatuh kepada kesesatan. Contoh yang gampang saja memahami dari perkara-perkara syariat ini, memahami Al-Quran, tetapi tidak mengikuti penjelasan yang dijelaskan oleh para a'immah dahulu, para salaf, mulai dari sahabat, kemudian para tabi'in dan seterusnya, maka mereka akan terjatuh ke dalam kesesatan. Baik di dalam perkara akidah ataupun perkara yang lainnya. Bahkan juga dikatakan tadi oleh Allah, yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Sama ittiba. Contohnya mudah saja. Orang pergi salat wudu dia di rumahnya, jalan kaki, kemudian ke masjid, kemudian ikut berjamaah di masjid. Mulai dia daripada berwudu, dia melangkah pertama, itu menghapuskan daripada dosa-dosanya. Ini keutamaan dari ittiba. Kemudian langkah berikutnya, diangkat derajatnya. Ini keutamaan ittiba. Bertambah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Taala di sisi Allah. Ini keutamaan daripada ittiba. Bahkan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin itu apabila dia ittiba, itu ibarat sebuah pohon yang daunnya kering. Ini dimuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Fadlul Islam. Jadi di pohon yang kering itu daun-daunnya. Nah, daun yang kering itu diibaratkan dengan dosa. Nah, orang kalau ittiba, maka dosanya akan jatuh sedikit demi sedikit jatuh, karena ittiba. Demikian sifat seorang yang muttabi, yang ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, kita lanjutkan. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Kam syurutun ibadah? Berapakah syarat daripada ibadah? Sekarang. Syarat daripada ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah sidqul azimah, kejujuran yang mendalam. Artinya kejujuran di dalam hati itu untuk mengamalkan Islam itu memang dari dalam hati. Kejujuran untuk mengamalkan Islam itu memang dari dalam hati. Dan ini syarat harus adanya. Syarat untuk beramal itu harus ada ini, kejujuran ini. untuk mengamalkan Islam. Bukan dia yang beramal itu bukan karena perkara yang lain. Ya, sebetulnya bukan karena Islam, tapi karena dunianya. Berarti ini tidak kejujuran yang mendalam dari dalam hati. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhlas niat. Mengikhlaskan niat. Dan yang ketiga, muwafaqatus syar'i. Yakni mencocoki syariat yang Allah perintahkan agar jangan beragama kecuali dengan apa yang Allah perintahkan tersebut. Ya. Yakni ini yang disebut dengan ittiba. Nah, ini dua syarat diterima. Syarat harus adanya amalan itu, harus ada itu. Amalan itu harus ada perkara itu. Ya, sidqul azim. Yakni kejujuran di dalam hati untuk mengamalkan daripada Islam itu sendiri. Ya, begitu dia. Baik, kita lihat di sini kejujuran di dalam hati, ya. Sidqul azimah, ya. Dan insya Allah juga akan diterangkan oleh beliau nanti maksud daripada kejujuran itu yang mendalam tersebut, ya. Kemudian juga tentang perkara ikhlas niat itu akan diterangkan. Kita masuk aja pada pertanyaan berikutnya. Mawa sidqul azimah. Apakah yang dimaksudkan dengan kejujuran yang dari lubuk hati, yang kuat? Ya. Kejujuran yang kuat itu bagaimana? Jawaban dari beliau adalah yaitu tarkul katakasul wa tawani wa badul jihdi fi ayasduku qawlahu bi fi'lihi. Yaitu meninggalkan bermalas-malasan dan meninggalkan berhayal, berangan-angan serta mengerahkan kemampuannya untuk supaya ucapannya itu dibenarkan dengan perbuatannya. Ya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabara maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara apa-apa yang kalian tidak amalkan? Sungguh besar kemurkaan Allah, kemurkaan di sisi Allah kalian berbicara apa-apa yang tidak kalian amalkan. Artinya di sini betul-betul ucapannya itu merupakan keinginan yang kuat dari dalam hatinya. Ucapan itu merupakan nanti kalau mengamalkan sekedar ucapan saja, kemudian nanti kalau dia pergi ke kelompoknya dah kembali lagi dia kafir. Ketika ketemu orang mukmin, dia punya, saya nanti juga begini-begini, nanti sudah sampai ke kelompok-kelompok dia, ke suku-suku dia, kebelah-kebelah dia, kembali lagi dia ke dalam kekufurannya. Atau malah saja untuk beramal, kadang tidak capek, malah saja untuk melakukan perbuatan-perbuatan menuntut ilmu din, padahal ada kesempatan. Ini khatir pada sifat demikian. Jadi demikian, ini yang dimaksud dengan sidqul azimah. Jadi harus ada keinginan yang kuat, itu harus ada irada, itu harus ada, dan kemudian harus dipraktekkan itu atau dilakukan tindakan. Itu yang disebut dengan sidqul azimah. Jangan sampai ditinggalkan perkara ini, karena ini terkait dengan nanti pelaksanaan daripada ibadah itu sendiri. Dan timbul malas saja. Ibarat ada pedagang itu di satu pasar ya, dan malas awak kalau lama lewat pasar tidak boleh tinggalnya. Ya kalau jualan sih tidak apa-apa, tidak ada masalah, kalau rugi-rugi tidak punya uang nanti. Tapi kalau din amalan ya, kalau udah malas tidak sholat zuhur lagi ya, ini ancamannya dia adalah hari akhirat. Nah, itu yang dimaksudkan lawan daripada sidqul azimah. Kalau malah malah jawab, ini berarti sudah tidak ada niat, tidak ada keinginan yang kuat, sudah tidak ada. Jangan sampai demikian. Yang namanya ibadah itu harus ada keinginan yang kuat, itu harus ada. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, begitu. Harus ada keinginan yang kuat. Naam, kita teruskan. Kita masuk pertanyaan berikutnya, yaitu ma makna ikhlasun niyyah? Apa yang dimaksud dengan keikhlasan niat? Ya. Kata saya di situ, wa yakuna muradul abdi bi jami' aqwalihi wa amalihi zahirati wal batinati ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Di mana yang dimaksudkan dengan ikhlas tersebut adalah seorang hamba memaksudkan dengan seluruh ucapannya dan amalannya, artinya ibadahnya, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, itu mengharapkan wajah Allah. Ini yang diharapkan. Ya. Jadi dia mengamalkan sholat, tapi dengan sholat itu yang diharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya. Sehingga nikmat yang paling besar itu nanti adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama yang lurus tersebut kepadanya. Kemudian Allah katakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Maka tidak ada bagi seorang pun di sisi Allah daripada nikmat yang akan dibalas kecuali orang yang mengharapkan wajah Allah, wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Itu dia. Yang mengharapkan wajah Allah, maka dialah yang nanti akan diberi balasan oleh Allah di jannah. Surat Al-Lail ayat ke-19 dan 20. Kemudian juga Allah katakan dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberi makan kepada orang miskin itu, atau kepada anak yatim itu, adalah liwajhillah, karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan atau ucapan terima kasih. Tidak ada gitu kata orang yang beribadah ini. Tapi semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian juga Allah katakan, man kana yuridu harsal akhiratan nazid lahu fil ardihi, wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Kemudian barang siapa yang mengharapkan ladang akhirat, maka kami tambah bagi dia daripada ladangnya itu. Dan barang siapa yang mengharapkan ladang dunia, maka kami berikan sebagian darinya, namun tidak ada bagi dia di akhirat nanti daripada bagian. Kita lihat di sini orang yang mengharapkan hari akhirat, mengharapkan jannah Allah, dengan itu dia beramal, maka Allah akan berikan padanya, bahkan Allah tambahkan ladang tersebut. Namun barang siapa yang mengharapkan dunia karena dengan amalannya, maka ada yang kami beri dunia itu. Minha, kata Allah. Sebagian ada yang diberi. Artinya sebagian dunia itu ada yang diberi. Namun ada banyak juga yang tidak. Dia beramal tapi untuk mengharapkan dunia. Tidak Allah beri dunia itu. Banyak juga. Namun orang yang berharap dunia dengan amalannya itu, di akhirat nanti tidak mendapatkan bagian. Rugi. Nah, inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Dari satu sisi artinya orang beramal itu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir itu sudah dari nas Al-Quran ataupun dari hadis-hadisnya. Jangan sebagaimana kalangan sufi yang mereka mengatakan, saya beribadah kepada Allah bukan saya dan bukan pula karena takut kepada nerakanya, tetapi saya beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Ini akidah batil. Seorang beribadah, bagaimana sebagian orang mengartikan ikhlas itu adalah tidak mengharapkan apa-apa. Kalau tidak mengharapkan apa-apa, gimana? Itu sebagaimana orang ini, gitu. beribadahnya itu bukan karena mengharapkan jannah Allah, bukan pula dan bukan pula karena takut dari neraka Allah. Ini apa akidah turun temurun dari Rabi'ah al-Adawiyah di masa Imam Sufyan ats-Tsauri. Ketika ditanya oleh Imam Sufyan ats-Tsauri, apa akidahmu? Jadi kamu kalau beribadah, kalau seandainya Allah tidak membuat surga, gimana? Kata Rabi'ah al-Adawiyah kepada Imam Sufyan ats-Tsauri. Jadi kamu tidak beribadah kepada Allah. Kalau saya beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, saya tidak mengharapkan surganya, tidak takut dari nerakanya. Nah, akidah ini turun-temurun sampai juga di dalam kitab Sayyid Kutub, di dalam kitab Fi Zilalil Quran, ketika mentafsirkan surat Al-Ikhlas, Kul Huwallahu Ahad, beliau menampilkan ini di tafsirnya. Beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surga dan bukan takut dari nerakanya. Itu yang ada dalam Fi Zilalil Quran. Sehingga ini dibantah salah satunya oleh Syekh Rabi'ah Hafizahullah Ta'ala. Akidah Syekh Kutub ini dibantah. Dengan banyak bantahan kita lihat di dalam Al-Quran. Artinya keyakinan sufi yang semacam ini perlu untuk dibantah. Di antara bantahnya, kita lihat dulu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Az-Zumar ayat ke 13 dan Al-An'am ayat ke 15, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin adzim." Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku takut kalau seandainya aku berbuat maksiat kepada Rabbku, kepada Allah, maka aku takut daripada azab yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan maksiat itu karena takut dari azab Allah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Az-Zumar ayat ke-13 dan Al-An'am ayat ke-15. Itu juga Rasulullah SAW mengatakan dalam surat Yunus ayat ke-15, "Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin adzim." Lafadznya sama. Dalam surat Yunus ayat ke-15. Saya takut kalau seandainya saya maksiat kepada Rabbku, yakni pada azab pada suatu hari yang sangat besar. Azab besar pada suatu hari. Itu sangat aku takutkan kepada Allah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari hadis yang ke 5063, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma wallahi inni la akhshakum lillah wa taqakum lahu." Dan sungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku adalah orang yang takut di antara kalian kepada Allah dan orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Takut karena azabnya. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-87 tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wala tukhzi Allah." Allah menghinakan saya pada hari berbangkit. Lihat Nabi Ibrahim beramal. Karena takut kalau tidak beramal takut dihinakan oleh Allah nanti pada hari berbangkit diazab. Takut dengan Nabi Ibrahim. Itu juga seluruh para nabi memiliki sifat ini. Berharap kepada Allah dan takut dari neraka Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah katakan, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Sesungguhnya mereka para nabi tersebut adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. "Wa yad'unana," dan mereka itu berdoa kepada kami, kepada Allah, "rawaban wa rahaban," karena berharap dan takut. "Wa kanu lana khashi'in," dan mereka itu selalu khusyuk kepada kami. Jadi di sini para nabi ada harapan terhadap surga Allah dan ada takut dari neraka Allah. Seluruh para nabi begitu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 85, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk daripada pewaris surga yang na'im. Jannatin na'im. Yang penuh kenikmatan. Jadi Nabi Ibrahim berharap surga. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan saya pewaris surga. Ini yang diharapkan. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari nomor hadis 2818 tentang para sahabat yang berjihad. Ketika berjihad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kata beliau, "Wa'lamu annal jannata tahtazilan as-suyuf." Ketahuilah sesungguhnya surga itu di bawah naungan pedang. Artinya ketika orang berjihad itu, kalau dia meninggal karena membela agama Allah, itu dia surga itu. Perang itu ibadah karena mengharapkan surga Allah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis syur. Ketahuilah sesungguhnya surga di bawah naungan pedang. Kalian itu mengharapkan surga. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat ke-111, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an." Ini Allah katakan sungguhnya Allah membeli dari orang mukmin tersebut diri mereka dan harta mereka, di mana mereka dibayar dengan surga, di mana mereka itu berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh dan terbunuh. Dan itu adalah janji dari Allah yang benar, dan itu terdapat di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Jadi berjihad itu Allah janjikan di sana surga. Ya, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Itu juga seperti istri Fir'aun ketika dia bertakwa kepada Allah, wajalni habli rau apa sifatnya baitan fil jannah, itu terakhirnya, jadikanlah bagi saya sebuah rumah di surga. Itu doa daripada istri Fir'aun, dia minta itu, artinya kini anak di surga itu. Ya, kalau kita bandingkan para nabi, istri Fir'aun, kemudian juga para sahabiah yang lainnya dari para sahabiah yang ada, ya, mana lebih mulia daripada Rabi'ah al-Adawiyah? Tentu lebih mulia para nabi dan para istri Fir'aun dan wanita-wanita soleh yang lainnya. Mereka juga dan takut dari neraka Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita luruskan di tengah-tengah masyarakat. Akidah yang mengharapkan, tidak mengharapkan apa-apa, itu akidah batin. Kalau tidak surga yang diharapkan, mau apa mereka beramal? Mau apa mereka berinfak? Mau apa mereka melaksanakan haji? Mau apa mereka melaksanakan sholat yang waktu? Habis waktu mereka jadinya. Kalau tidak mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Ini yang sering di masa-masa dulu muncul akidah seperti ini. Bahkan saya pun di tahun berapa? Di tahun sekitar tahun 2006. 96 bertemu dengan seorang guru pondok pesantren di Jakarta sana, karena satu daerah dengan saya. Ketika ketemu, pulang ketemu, sudah salaman, diajak ke rumah, dia ngajak kita ke rumah. Ketika sampai pada cerita-cerita masalah kita, sampai pada perkara ini. Nah, saya enggak gitu. Saya beribadah bukan karena mengharapkan surga Allah. Oh, ini salah abang ini. Gitu kan itu. Ya bang, salah. Yang saya bawakan diantaranya hadis-hadis tentang surga waktu itu. Saya terangkan. Lama dia termenung, termenung karena jinnya pergi atau gimana, tidak tahu ya. Jelas termenung. Baru kali ini saya menghadapi seorang anak muda yang bikin saya jadi terkesima. bingung saya. Memang bingung orang jadinya kalau didebat dan kalah dan akidah yang kuat selama itu terangkat gitu, memang bingung dia jadinya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dia terima. Ini masalahnya sudah mendalam di dalam hatinya akidah itu. Jadi ketika dikasih tahu tentang ayat Allah, padahal dia hafal Al-Quran, kayak baca aja, kayaknya tidak pernah baca ayat yang itu. Padahal dia seorang guru di pesantren. Nah, begitu keadaannya. Jadi artinya di sini anda ingat pembahasan ini, ingat orang itu. Gitu. Artinya di situ orang yang begitu mendalam belajar ilmu agama, tapi ketika perkara yang sangat-sangat harus ada dalam setiap seorang Islam harus ada, tidak paham. Tidak paham perkara seperti ini. Ini harus perlu di apa istilahnya dicuci betul ya, apanya itu akidahnya itu kemudian masukkan akidah Islam ya. Kalau tidak begitu kan dicuci ya. Nah, nanti dia bingung aja, oh berharap surga gitu aja kita sampaikan salah, kamu berharap surga yang benar. Kalau sekedar itu tidak tercuci penyakitnya itu, tidak terbuang, tapi perlu dengan didebat, diterangkan. Kalau mampu ya, kalau tidak mampu jangan berdebat. Artinya kalau mampu lakukan. Ini ayat, ini hadis-hadis. Bagaimana ini? Ya. Wallahu a'lam, sampai sini dulu itu. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Hah? ini gimana caranya? Ada pertanyaan?